Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melanjutkan macam-macam ujian dan cobaan yang menimpa manusia. Terakhir kita telah menyebutkan tentang ujian yang berat yang menimpa manusia, yaitu berkurangnya harta, hilangnya jiwa, serta kekurangan bahan makanan. Ini semua adalah ujian untuk diketahui apakah hamba bersabar atau bahkan sebaliknya. Ujian yang menimpa seorang mukmin, manakala disabari, akan mengangkat derajat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika ujian tersebut dihadapi dengan keluh kesah, tidak ada kesabaran, atau justru menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka di samping seorang dia terjatuh ke dalam dosa, apa yang terlewat dari perkara dunia tidak akan kembali. Pernah ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat seorang wanita menangis di sisi kuburan anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada wanita tersebut. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wanita tersebut justru mengatakan yang tidak baik kepada Rasulullah SAW. Dia tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah. Dia mengatakan, ilaika anni innaka lam tusab bimusibati. Pergi kamu dari saya. Kamu tidak merasakan musibah yang saya rasakan. Wanita tadi tidak tahu kalau itu adalah Rasulullah SAW. Rasul pun pulang. Lalu wanita tadi diberitahu kalau tadi yang memberi nasihat adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Maka wanita tadi pun bergegas menuju rumah Rasul alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya tadi tidak tahu kalau itu Anda. Kalau tadi kamu yang memberikan nasihat kepada saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar adalah ketika seorang terbentur oleh musibah awal kali, yang pertama dia bersabar, itulah yang namanya sabar. Ketika seorang misalnya diuji oleh Allah dengan si buah hatinya meninggal dunia, tentu ini sesuatu yang terasa berat di hati hamba. Kalau dia sekedar meneteskan air mata sebagai bentuk kasih sayang, tidak mengapa. Namun kalau dia menangis dengan suara, mencakar-cakar muka, merobek-robek baju, ini sudah bentuk ketidakikhlasan terhadap ketentuan Allah SWT. Dahulu ada seorang alim diuji oleh Allah SWT dengan anak tercintanya meninggal dunia. Saking sedihnya orang alim ini, dia tidak mau keluar rumah. Selalunya di rumah, bahkan meninggalkan jamaah, meninggalkan sholat berjamaah, meninggalkan taklim. Aktivitas orang alim sehari-hari yang dekat dengan masyarakat dia tinggalkan karena saking sedihnya. Tidak ada manusia yang, tidak ada manusia waktu itu yang berani untuk mengingatkannya, mengingatkan ini orang yang alim. Namun ada seorang wanita memberanikan diri bertanya kepada orang alim ini, "Wahai alim, saya punya permasalahan, yaitu saya menitipkan barang kepada seseorang. Ketika suatu saat barang itu akan saya ambil, ternyata orang yang dititipi barang tidak mau memberi. Malah orang tersebut mengaku sebagai barangnya." Kata orang alim tadi, "Apa yang dilakukan oleh orang tadi ini salah. Dia sifatnya dititipi barang oleh kamu, semestinya dia memberikan barang itu pada kamu." Pergilah wanita ini. Lalu orang alim tadi pun berpikir, sepertinya wanita ini ingin menyindir saya. Anak saya itu kan titipan dari Allah. Ketika Allah yang menitipkan anak kepada saya, kemudian dia mengambilnya, apa saya tidak ikhlas? Saya tidak ridho terhadap apa yang itu adalah titipan dari Allah. Setelah itu orang alim ini keluar, melakukan aktivitas seperti biasa, salat berjamaah dan mengajari manusia. Di antara ujian yang berat yang menimpa manusia adalah al-ibtila bi'adiyatin nas lahu. Ujian berupa seorang disakiti oleh orang lain. Disakiti, baik itu fisiknya. Disakiti, baik itu hati dan perasaannya. Disakiti mungkin dengan diambil sebagian dari hartanya. Disakiti dengan difitnah, dituduh yang tidak-tidak. Terus seperti apa sikap seorang mukmin yang baik? Ketahuilah bahwa hidup di tengah-tengah manusia dengan beragam watak dan kepribadian. Seorang harus memiliki jiwa yang besar, memiliki hati yang longgar. Ada orang pembawaannya pemarah, ada orang pembawaannya itu masa bodoh, ada orang cerewet sekali, ada orang pelit. Beragam sifat di tengah-tengah manusia. Tentu ketika kita hidup di tengah manusia, bisa jadi kita akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Terkadang mendapat ucapan yang menyakitkan. Terkadang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Maka tugas orang mukmin adalah bersabar. Kita enggak akan mungkin bisa hidup sendiri di atas gunung. Hidup sendiri di tengah hutan. Hidup sendiri di tengah-tengah padang sahara tidak mungkin. Karena yang namanya manusia adalah makhluk sosial. Pastinya dia akan berinteraksi satu dengan selainnya. Tidak akan mungkin kita hidup sendiri. Karena memang manusia itu makhluk sosial. Harus berbaur dengan orang lain, maka di antara senjata yang semestinya dia bawa adalah bersabar terhadap perilaku yang tidak menyenangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun mimman la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang ia berbaur dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak berbaur dengan manusia lalu dia tidak bersabar atas gangguan mereka. Ya, ada beberapa orang yang mereka di dunia ini masih berjalan di muka bumi. Rasul menghabarkan bahwa orang-orang ini adalah min ahlil jannah. Orang-orang ini adalah penghuni surga. Namun sudah demikian, dia tidak lepas dari disakiti oleh orang. Misalnya, sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Seorang sahabat yang dia masih hidup saja di muka bumi ini, Rasul sudah menghabarkan bahwa dia adalah min ahlil jannah. Bahwa dia adalah penghuni surga. Namun, dia dituduh oleh seorang dari Bani Abbas bahwa dia ini enggak becus sholatnya. Enggak becus kepemimpinannya. Sampai-sampai kemudian Khalifah Umar memanggilnya. Mengklarifikasi tuduhan dari orang ini kepada sahabat Sa'ad. Karena sahabat Umar ingin mendinginkan suasana. Umar pun mencopot Sa'ad dari gubernur Kufah. Kemudian menggantikan dengan yang lainnya. Sa'ad mengatakan, "Ya Allah, kalau orang ini berdusta dalam memfitnah saya, ya Allah, panjangkan umurnya, fakirkan keadaannya, dan paparkan dia kepada fitnah." Allah kabulkan permohonannya. Orang tadi dipanjangkan umurnya. Saking tuanya sampai rambut yang ada di apa namanya ini alis ya, saya menutupi matanya. Sudah tua, kere, kerjanya di perapatan jalan, mengganggu gadis-gadis kampung. Ketika ditanya, "Kamu sudah tua seperti ini, sudah kere seperti ini, tapi kamu sukanya mengganggu gadis-gadis kampung?" Kata dia, "Asobatni da'watu Sa'din." Saya kualat terkena doanya Sa'ad. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang jelas-jelas dia adalah ahli surga. Itu saja tidak lepas dari disakiti oleh orang. Lah kita-kita ini tidak ada jaminan dari Allah SWT. Wajar dengan segala kekurangan yang ada pada kita. Kalau mungkin ada orang menyakiti kita. Di saat kita disakiti oleh orang, maka sikap apa yang terbaik? Di antaranya yang pertama, anna ta'assa bil anbiya'i was salihin. Kita meneladani para nabi dan orang-orang salih. Mereka dengan segala derajat dan kemuliaan yang mereka sandang, ternyata mereka juga tidak lepas dari disakiti oleh manusia. Ketika Rasulullah SAW membagi-bagi harta rampasan perang, lalu ada sebagian atau ada seorang yang menggugat terhadap kebijakan Nabi alaihi salatu wasalam, di mana orang tadi mengatakan, wahai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah, berbuat adillah kamu kepada Allah. Artinya orang tadi menuduh Nabi tidak adil dalam pemberiannya. Kata Rasul, siapa yang akan adil kalau saya tidak adil? Tidakkah kalian percaya kepadaku? Padahal zat yang di langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala percaya kepadaku. Rasul pun menghibur diri dengan kesabaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Rasul mengatakan, rahimallahu Musa, laqad udiya bi akthar min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, beliau disakiti lebih dari ini, namun beliau bersabar. Dengan kita mengingat-ingat kesabaran para nabi dan para rasul, kesabaran orang-orang saleh sebelum kita, maka penderitaan yang kita hadapi, kesulitan yang sedang kita hadapi akan menjadi ringan. Kita bukan orang yang pertama dalam menghadapi gangguan dari orang lain. Pernah ketika Rasulullah SAW waktu itu masih di Mekah, ketika beliau berada di sisi Ka'bah, datang beberapa sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam mengadukan tentang kejamnya kaum musyrikin, beratnya gangguan dan siksaan yang mereka lontarkan kepada kaum muslimin. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullaha lana ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, tidakkah kau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada kita, agar membinasakan musuh-musuh kita? Rasul pun duduk dengan tegak, mengingatkan para sahabat seperti apa dahulu perjuangan orang-orang yang beriman sebelum umat ini. Ada dari mereka yang tubuhnya dibelah menjadi dua karena beriman. Hal itu tidak menjadikan mereka murtad dari agamanya. Ada dari umat sebelum kita yang ditanam hidup-hidup tubuhnya oleh kaum musyrikin agar murtad, namun dia tidaklah mundur sedikit pun dari agamanya. Ada pula yang disisir kepalanya dengan sisir besi sehingga tidak tersisa di kepalanya kecuali hanya tengkoraknya. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat tentang beratnya umat-umat sebelum kita, agar kita bersabar bahwa apa yang menimpa kita belum ada apa-apanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ada orang menyakiti kita, maka kita hendaklah introspeksi diri. Bisa jadi ini adalah hukuman dari Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita lupakan lebih banyak daripada yang kita ingat. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Ketika kita disakiti oleh orang lain, hendaklah kita introspeksi diri. Bisa jadi ini adalah hukuman dari Allah untuk saya, karena saya melakukan dosa. Dahulu sebagai salah mengatakan, sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Lalu saya dapatkan. Setelah itu, perangi keluarga dan kendaraan saya tidak baik terhadap saya. Kendaraan yang biasa mudah untuk dipakai, tiba-tiba ya ada masalah. Keluarga yang tadinya nurut dan mudah untuk diarahkan, kemudian mereka membangkang. Ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hukuman dari Allah kepada kita yang berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, kalau seorang disakiti oleh orang lain, maka hendaklah dia mengingat-ingat bahwa orang yang berbuat jelek kepada kita, sebenarnya dia adalah orang yang ingin berbuat baik kepada kita. Karena seorang yang mendzalimi orang lain, nanti orang yang berbuat zalim ini di hari kiamat, kebaikannya akan digerogoti, akan diambil oleh orang yang dizalimi. Kalau kebaikannya itu habis, ternyata belum terbayar semuanya, orang yang disakiti ini dosanya ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Jadi orang ketika menyakiti Anda, sebenarnya dia itu sedang berbuat baik pada Anda. Sedang menghadiahkan pahala amalnya kalau dia punya pahala, atau akan mengurangi dosa Anda ya nanti di yaumul kiamah. Kemudian juga di antara sikap yang benar di saat kita disakiti oleh orang, kita tidak menyibukkan hati untuk memikirkan bagaimana kita membalas. Terlalu rendah. Jika hati yang Allah cipta untuk mengenal Allah, hati yang Allah cipta untuk cinta kepada Allah, kemudian kita isi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, semestinya hati yang itu ditempatkan pada tempat yang mulia untuk memikirkan agama Allah, memahami agama Allah, untuk mencintai Allah, kemudian kalau kita pakai hati ini untuk memikirkan bagaimana kita membalas fulan dan alan. Jangan kamu tempatkan hati yang semestinya di tempat yang suci, kemudian diletakkan di tong sampah. Dengan ini, maka Anda akan tenang hidupnya. Karena kalau Anda selalu memikirkan bagaimana cara membalas dan membalas, hati yang semestinya untuk memahami agama Allah, hati yang semestinya untuk mencintai Allah, kemudian kamu pakai pada sesuatu yang rendah. Kemudian juga di antara upaya untuk kita menangkal gangguan manusia, kita banyak-banyak berlindung pada Allah SWT dari segala kejelekan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta makhluk, Allah pula yang mengaturnya. Orang yang jahat bisa berubah menjadi baik. Orang yang mungkin dulunya punya niatan jelek kepada kamu bisa jadi Allah rubah hatinya menjadi orang yang kemudian berbaik hati kepada kamu. Mintalah perlindungan pada Allah dari segala kejelekan. Karena Allah yang mengendalikan perkara. Dahulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika ditangkap oleh kaum musyrikin, karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bisa meyakinkan kepada mereka bahwa apa yang mereka sembah dari berhala adalah kebatilan, sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Namun di saat mereka sebenarnya hati kecilnya mengakui kebenaran ucapan Ibrahim, namun dengan cepatnya setan membisikkan pada hati mereka untuk segera tangkap Ibrahim dan bakar. Mereka pun mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak. Karena saking besarnya kobaran api, kaum musyrikin tidak bisa melontarkan Nabi Ibrahim dari dekat, sampai mereka membuat ketepel raksasa. Diletakkan di sana tubuh Ibrahim, kemudian dilemparkan ke dalam kobaran api. Apa doa yang Ibrahim ucapkan? Yang dengannya Allah selamatkan dari bahaya maut. Ibrahim mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang akan mencukupi kita. Dan Allah sebaik-baik zat yang kita bersandar kepadanya. Dengan ini, Allah pun mengatakan kepada api, Ya naru, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan atas Ibrahim. Demikian pula Nabi dan para sahabat, sepulang dari perang Uhud dengan kekalahan yang telak, kaki yang terseok-seok, tubuh yang penuh dengan luka, hati yang sangat sedih. Puluhan sahabat mulia terbunuh dalam perang Uhud. Namun ketika kaum musyrikin, mereka berencana kembali, ingin membumi hanguskan kota Madinah. Mereka mengancam akan kembali mendatangi Madinah hingga mencabut muslimin dari akar-akarnya. Tantangan ini disambut oleh kaum muslimin dengan gegap gempita. Muslimin mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan ini Allah timpakan rasa takut kepada para musuh. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan di antara faedah daripada kalimat ini. Kalau ada orang pembawaannya itu selalu ingin berbuat jelek pada kamu. Ada orang pembawaannya ingin selalu berbuat jelek pada kamu. Kalau ketemu kamu bisa dipelototin atau diludahin, atau dia inginnya ingin melempar kamu, tidak perlu kita banyak tingkah. Katakan saja dengan tulus, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah akan redup itu, dan Allah akan timpakan rasa takut pada orang tersebut. Nah, dengan kalimat ini Allah menyelamatkan Ibrahim. Dengan kalimat ini pula Allah menjadikan gentar musuh-musuh agama ketika sebelumnya mereka mengancam akan membumi hanguskan kota Madinah beserta penghuninya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara ujian juga yang menimpa manusia ketika manusia diuji dengan para pemimpin yang zalim, para penguasa yang egois, yang hanya mementingkan diri mereka dan kroni-kroni mereka. Bagaimana sikap yang benar? Di saat penguasa yang semestinya mereka mengayomi rakyat, memberikan hak rakyat, tidak memiliki sikap egois dan peduli kepada rakyat, namun kenyataannya mereka berbuat zalim. Apakah seorang memberontak pada mereka, menggulingkan kekuasaan sah yang ada pada mereka? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, syariat dan pesan-pesannya selalu membawa kepada kemaslahatan. Bahwa dalam menyikapi kedzaliman penguasa, bukan dengan seorang melakukan pemberontakan, bukan pula seorang melakukan demonstrasi, bukan pula seorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Yang ada di antaranya adalah yang pertama, bersabar atas kedzaliman mereka adalah pahala. Karena sebagaimana kita tertimpa oleh musibah-musibah yang lain, di saat kita menyabarinya, kita akan dapat pahala. Demikian pula ketika kita menghadapi penguasa yang zalim, kemudian kita bersabar. Kemudian, andai kata kita ingin memberi nasihat, berilah nasihat dengan empat mata. Jangan kemudian dengan surat terbuka atau menjelek-jelekkan penguasa di atas mimbar, karena cara seperti ini bukan cara yang dibenarkan. Al-Hajjaj bin Yusuf misalnya, seorang gubernur yang zalim, dengan tangan dinginnya dia telah membunuh sekitar 120 ribu kepala orang sudah dipenggal olehnya. Bukan kaum musyrikin, bahkan kaum muslimin yang dibunuhi. Sudah seperti itu, sahabat Ibnu Umar tetap sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Kalau ada yang bertanya, jangan-jangan Ibnu Umar karena takut. Karena takut kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Jawabannya tidak benar. Bahkan yang ada adalah Al-Hajjaj bin Yusuf takut pada Ibnu Umar. Karena pesan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk menghormati Ibnu Umar. Awas kalau kamu tidak hormat. Siapa orang yang tidak kenal Ibnu Umar? Seorang sahabat Nabi, putra Umar bin Khattab. Seorang tokoh karismatik. Yang seandainya dia, seandainya dia ingin merekrut orang, mengajak orang untuk menggulingkan Hajjaj, runtuh mungkin Hajjaj. Siapa yang tidak kenal Ibnu Umar? Namun Ibnu Umar tahu bahwa cara-cara seperti itu bukan cara-cara yang benar. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berpesan, isma wa ati wa induriba wa induraba dhahrak wa akhadabal. Taati, dengarkan dan taati penguasa meskipun dia merampas hartamu dan mencambuk punggungmu. Adanya syubhat di tengah-tengah masyarakat bahwa penguasa yang wajib ditaati itu kalau penguasa yang adil. Seperti Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada pun penguasa yang zalim, kata mereka ya tidak boleh kita taati. Kita katakan, Rasulullah alaihi salatu wasalam lebih sayang kepada kita daripada ibu dan ayah kita kepada kita. Rasul tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak baik pada umat ini. Rasul tahu bahwa cara menangani kedzaliman bukan dengan kedzaliman. Rasul tahu bahwa cara yang terbaik dalam menghadapi penguasa yang zalim bukan dengan penggulingan kekuasaan. Selagi mereka muslimin dan mereka belum keluar dari Islam, maka kemaksiatan apapun yang mereka lakukan, tidak ada alasan untuk kita kemudian memberontak pada mereka. Rasul mengatakan, dengarkan dan taati, meskipun dia merampas hartamu, mencambuk punggungmu. Penguasa yang mencambuk punggung rakyat, penguasa yang merampas harta rakyat, ini kira-kira penguasa adil atau zalim? Zalim. Apa Rasul mengatakan gulingkan? Rasul mengatakan ya bunuhlah? Tidak. Tidak seperti itu. Karena sejarah telah menjadi pelajaran berharga bagi kita. Tidak ada penggulingan kekuasaan kecuali menyisakan adanya kepiluan dan penderitaan. Rasa aman dan nyaman yang tadinya menyelimuti seluruh warga kemudian menjadi hilang. Pertumpahan darah tidak bisa dielakkan. Penguasa yang semestinya mereka memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat, kemudian energi mereka tersurah untuk meredam berbagai konflik. Tentu ini akan mempengaruhi terhadap etos kerja mereka yang semestinya mereka mencurahkan untuk bagaimana memikirkan kesejahteraan rakyat, justru mereka habis energinya, habis biayanya untuk meredam konflik yang ada. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Adanya penguasa yang zalim bukan hanya di zaman sekarang. Di akhir-akhir masa sahabat pun mereka mengalaminya. Mereka adalah murid-murid dari Nabi. Tentu mereka orang yang paling tahu tentang sikap yang benar. Bukan kita membenarkan kezaliman. Bukan kita tidak merubah adanya kejelekan. Namun perubahan dengan cara-cara yang bijak. Kalau kita merasa diri kita mampu, sehingga kita melakukan pemberontakan, Allah akan membiarkan kita. Kalau Allah membiarkan aktivitas kita, kita akan gagal. Namun kalau kita serahkan kepada Allah, dengan kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berdoa, kalau memang mereka ini orang-orang zalim gak akan lama hidupnya. Atau kemudian Allah beri kesadaran kepada mereka, kemudian mereka berubah menjadi penguasa yang adil. Bila mana ada yang mengatakan, kalau mengikuti prinsip kamu, kapan terjadi perubahan? Kita butuh revolusi, perubahan cepat. Kita katakan, kita adalah umat Islam yang kalau berbicara, yang kalau kita bersikap, semestinya di bawah bimbingan agama. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih sayang pada kita. Telah membimbingkan bagaimana cara yang benar ketika menghadapi penguasa yang zalim. Bahkan seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin, atau yang pertama, bahwa penguasa terkadang menjadi ujian bagi rakyat. Penguasa yang zalim adalah cerminan daripada rakyat yang zalim. Terlebih jika kekuasaan didapat atas pilihan dari masyarakat, maka tidak semata-mata kita salahkan mereka. Tapi orang-orang yang telah mengangkatnya lah, masyarakatnya lah yang memang tidak baik. Terus bagaimana upaya kita? Upaya kita, kalau memang kita bisa menasehati ya, dengan sembunyi-sembunyi agar mereka meninggalkan kedzaliman, itu yang baik, yang bagus. Kalau mereka menerima, alhamdulillah, tidak menerima, kita sudah menunaikan amanah. Kemudian kita mendoakan mereka. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, kalau saya tahu doa saya dijamin dikabulkan oleh Allah, saya ingin atau saya tidak akan gunakan doa tersebut kecuali untuk mendoakan kebaikan terhadap penguasa. Kenapa? Karena baiknya penguasa baik untuk rakyatnya. Jeleknya penguasa adalah jelek pula untuk rakyatnya. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan pada mereka dan mereka mendoakan kebaikan kepada kalian. Sejelek-jelek penguasa kalian adalah yang kalian benci kepada mereka dan mereka benci kepada kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Apa jadinya kalau rakyat dengan penguasa saling kutuk-mengutuk, saling hujat-menghujat, seperti apa? Tidak akan kondusif. Semestinya demi kemaslahatan bersama, masing-masing baik dari rakyat dan penguasa bisa memainkan peran yang terbaik untuk kemaslahatan bersama. Penguasa dengan amanah yang Allah pikulkan di atas pundak mereka menjalankan roda pemerintahan sebagaimana mestinya. Dan rakyat memberikan dukungan pada program-program yang baik dan mentaati terhadap mereka. Kemudian di antara ujian yang ada di tengah-tengah manusia, adanya sekte-sekte yang menyimpang. Adanya prinsip-prinsip yang batil yang dianut di tengah-tengah manusia. Misalnya komunisme, kapitalisme, sekulerisme, Marxisme dan yang lainnya. Dari pemahaman-pemahaman yang kufur. Yang terkadang prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran ini dikemas seolah-olah ia adalah prinsip yang adil, prinsip yang baik. Padahal manakala kita cocokkan dengan Islam, prinsip-prinsip tersebut sangat bertentangan dengan Islam. Misalnya prinsip al-ibahiyah. Prinsip bahwa orang bebas melakukan apa yang ia inginkan. Jangan ada ikatan pada manusia katanya. Orang biarkan hidup bebas. Kita katakan enggak ada di muka bumi ini orang yang hidup tanpa aturan. Kaum nudis yang mereka itu telanjang. Ketika mereka itu memasuki pulau yang mereka sepakati, mereka harus telanjang semuanya. Yang tidak telanjang tidak boleh. Berarti tidak ada hidup tanpa aturan. Kalau Anda tidak mau diatur oleh syariat, Anda akan diatur oleh aturan-aturan manusia yang itu justru menyakitkan. Adanya keyakinan al-ibahiyah bahwa orang bebas melakukan apa yang dia inginkan, ini sungguh keyakinan sangat berbahaya. Tidak mungkin manusia hidup tanpa aturan. Demikian pula adanya keyakinan bahwa agama harus dipisahkan dengan dunia. Ketika ada orang dia mengingatkan orang di pasar untuk dia jual beli yang baik sesuai dengan ajaran Nabi, ada orang marah. Kalau kamu bicara agama di masjid, ini pasar bukan tempat ceramah, bukan tempat pengajian. Subhanallah. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala lini kehidupan manusia. Jangankan jual beli yang itu adalah hajat keperluan orang sehari-hari. Etika buang air saja sudah diatur sedemikian rupa. Diatur sedemikian rupa. Sampai ada seorang musyrik heran. Kok Islam selengkap ini? Dia bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi. Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatal khara'ah. Apa nabi kalian mengajari segala sesuatu sampai pun ada buang air? Heran orang ini. Jadi adanya pemahaman bahwa Islam itu ya, itu di masjid. Kalau kau bicara Islam jangan di pasar, jangan di kantor, jangan di tempat usaha. Artinya orang kalau di luar masjid bebas melakukan yang haram, intinya seperti itu. Ini tentu pemahaman yang sangat batin. Kita bentengi diri kita dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Adanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat adalah ujian. Komunisme, Zionisme, Marxisme, kapitalisme, se-radikalisme juga dan lain sebagainya. Ini adalah pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang hendaknya kita membentengi diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Tentunya benteng yang paling kokoh adalah ilmu agama. Dengan ilmu agama kita bisa memilah dan memilih. Bisa tahu mana yang hak dari yang batin. Karena ini bukan dengan perasaan, ini bukan dengan meraba. Beda sekali orang yang menyikapi sesuatu di atas ilmu dan basirah dengan orang yang hanya berdasarkan perasaan. Berdasarkan apa? Rabaan saja. Maka ilmu adalah jalan yang terang yang akan menyelamatkan seorang mukmin dari kesesatan. Di antara cara agar kita bisa selamat dari ajakan kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kita mempelajari tentang indahnya Islam. Kaum muslimin semestinya mereka memahami indahnya Islam ini dari aturan-aturannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Kita ambil saja yang ringan, rukun Islam yang 5. Jangan hanya sekedar rutinitas yang kita lakukan tanpa makna. Salat 5 waktu misalnya, ternyata badannya sekian banyak faedah. Di samping ia adalah amalan yang akan menghapus dosa, meninggikan derajat, gerakan-gerakan salat pun akan mendatangkan kesehatan. Berkumpulnya kaum muslimin di masjid untuk salat berjamaah adalah ajang untuk mereka saling berkomunikasi satu dengan selainnya. Berkumpulnya mereka di masjid akan menjadi sebab mulianya mereka di hadapan musuh-musuh mereka. Bahwa umat Islam akan senantiasa siap berkumpul setiap hari, ya, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula zakat misalnya. Zakat agar harta tidak hanya bergulir di tangan orang-orang kaya. Mereka-mereka yang hidupnya di bawah garis kemiskinan pun ikut merasakan kebahagiaan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka yang kecukupan. Di samping juga zakat akan membersihkan dosa. Zakat juga akan membersihkan dari diri ini sifat pelit. Sifat pelit, sifat yang sangat membinasakan. Yang dibenci oleh Allah, kemudian dibenci oleh manusia. Dahulu Nabi SAW pernah bertanya kepada Bani Salimah. Wahai Bani Salimah, siapa pemimpin kalian? Kata mereka, pemimpin kami adalah Al-Jad ibn Qais. Hanya saja ya Rasulullah, kami menilai dia orang yang pelit. Rasulullah SAW mengatakan, ayyudain adwa minal bukhli. Penyakit mana lagi yang lebih menjangkit, lebih daripada penyakit pelit. Bahkan pemimpin kalian adalah Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh. Demikian pula puasa misalnya, akan melahirkan pada jiwa seorang muslim rasa belas kasihan terhadap fakir miskin. Kalau dia menahan dahaga, kalau dia menahan lapar dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari, padahal di saat berbuka puasa beragam hidangan ada di hadapannya, dia menahan seharian rasa haus, rasa lapar serta letih. Lalu seperti apa orang-orang setiap harinya kehidupan mereka serba tidak kecukupan. Tentu dengan puasa akan melahirkan sikap belas kasihan kepada mereka-mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Haji juga misalnya akan melahirkan pada diri seorang muslim jiwa pengorbanan dengan harta dan tenaga, apapun demi meraih ridho Allah, seorang rela mengorbankan tenaganya dan mengorbankan hartanya. Kalau memang buah daripada haji adalah ampunan dari Allah, kalau memang buah dari haji adalah sorga Allah, apapun yang kita miliki ringan untuk kita berikan demi pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telusuri indahnya Islam, agar kita sebagai muslimin ngerti agama yang kita anut, agama yang kita peluk seperti apa. Jangan hanya rutinitas yang kosong dari makna. Dengan kita mengetahui indahnya Islam, maka kita akan semakin kuat dalam memegang Islam ini. Kita akan kuat dalam memegangi Islam ini. Kemudian di antara ujian yang menimpa manusia juga adalah ikhtilaful ara, adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah manusia. Perbedaan pendapat dalam agama ada dua macam. Ada perbedaan yang bisa ditolerir, ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir. Kalau misalnya ada seorang muslim ketika dia sholat membaca doa istiftah Allahumma ba'id baini, ada pula yang membaca wajah tu wajiyah, ada pula yang membaca subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka, ini bukan perselisihan yang tercela. Ini bukan perselisihan yang sifatnya paradoksi, tetapi ini adalah ya perbedaan yang sifatnya tanawu. Artinya orang silakan membaca wajah tu wajiyah, membaca Allahumma ba'id baini. Namun kalau di sana ada bentuk pemikiran yang jelas bertentangan dengan agama, maka yang seperti ini tidak bisa ditolerir. Tidak bisa ditolerir. Misalnya ada sekelompok orang yang misalnya mengatakan, ah boleh-boleh saja wanita itu menikah tanpa wali. Suka-suka kok. Wanita kalau dia mau beli apa harus pakai wali. Seorang wanita kalau mau menjual misalnya ya sayuran apa harus dengan wali. Ya, sama saja orang mau nikah juga terserah. Boleh wanita nikah tanpa wali misalnya. Oh ini tentu pemahaman yang batin. Karena beda nikah, beda jual beli. Karena konsekuensinya tidak sama. Rasulullah SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan boleh seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali, maka ini sudah jelas menyelisihi dalil agama. Kalau dia mengatakan ini kan masih terjadi perselisihan, kita katakan perselisihan itu ada dua macam. Perselisihan yang sifatnya inovatif dan perselisihan yang sifatnya kontradiktif. Kalau yang ini sudah sifatnya kontradiktif. Karena apa? Jelas bertabrakan dengan dalil. Kalau tadi yang pertama sifatnya inovatif, orang silakan membaca Allahumma ba'id baini, silakan membaca wajah tu wajiyah, silakan membaca ya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka ila akhirih, silakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Seorang mukmin dia akan menjadikan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam yang akan menghukumi terhadap ucapan dan perbuatannya. Apapun yang itu keputusan Allah dan Rasulnya, seorang mukmin menerima tanpa ada berat hati sedikit pun. Pernah terjadi perselisihan antara sahabat Zubair bin Awam dengan salah seorang Ansar terkait pengairan kebun. Posisi tanggul waktu itu atau aliran air dekat dengan kebunnya Az-Zubair. Sementara orang Ansor ngotot inginnya air tadi dialirkan ke kebunnya. Sementara itu jauh dan di bawah. Rasulullah SAW memutuskan agar Zubair dahulu yang mengairi, selebihnya kemudian dialirkan ke kebun tetangga. Toh andai kata habis, kebun tetangga kan dibawahkan, akan di bawah itu akan terkena rembesan. Ternyata orang Ansar ini tidak terima. Orang Ansar ini mengatakan, "Ya Rasulullah, angkana ibnu amatik, apa karena Zubair itu anak bibimu? Apa karena dia itu sepupumu, ya Rasulullah, kemudian kau menangkan?" Kemudian turun ayat, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan terhadap perselisihan terjadi di antara mereka. Sumala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidaklah mendapati rasa tidak enak dalam hati mereka terhadap apa yang kau putuskan. Artinya mereka, kalau orang yang beriman, dia akan menerima keputusan Allah dan Rasulnya dengan sepenuh hati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin saja ada di tengah manusia orang yang pilih-pilih dalam beragama suka-suka. Bisa jadi akan ada orang mengatakan, kalau sholat siap saya, puasa oke. Tapi kalau zakat, oh gak mau. Untuk apa saya ngasih uang pada orang saya letih-letih yang mencarinya? Seperti ini berarti pilih-pilih. Di antara celaan Allah kepada ahlul kitab itu apa? Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Mereka mengimani sebagian ayat dan mengingkari sebagian lain. Apa bedanya orang-orang ini dengan ahlul kitab yang mereka mengimani sebagian ayat dan mengingkari sebagian lain? Yang memerintahkan sholat dia pula, yang memerintahkan untuk puasa dia pula, yang memerintahkan untuk zakat. Jadi ketika ada orang pilih-pilih, ya suka-suka, berarti ini tidak ada totalitas dalam mengamalkan agama ini. Ya. Ketika misalnya orang mengatakan, ya, bahwa kalau seperti ini saya siap, yang ini tidak siap, berarti ini tidak benar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Apapun keputusan Allah dan Rasulnya, kita menerima. Dahulu ada seorang penyair yang dia itu oleh sebagian ulama dihukumi telah keluar dari Islam. Sebagian menghukumi dia orang sesat, yaitu Abul Ala Al-Ma'ri. Abul Ala Al-Ma'ri ini mengkritisi tentang potong tangan bagi pencuri. Seorang ya kalau hilang, kalau ada orang motong tangannya orang, ini dari pergelangan ya, itu nilainya besar sekali. Bisa sampai 500 dinar. 500 dinar ya uang emas. Dalam benak dia yang kotor, berarti orang kalau mencuri, belum sampai tingkatan 500 dinar, ya, jangan dipotong, kan ini nilainya 500 apa? Dinar. Nah, ternyata baru seperempat dinar saja, udah dipotong tangannya. Dalam pikiran dia yang kotor, sebagaimana tangan pencuri, sebagaimana orang kalau dia memutus tangan orang lain, maka dia dikenai denda yang apa namanya? Banyak. Ya. Taruhlah tadi 500 dinar, berarti kalau orang seorang pencuri kemudian dihukum potong tangan, ya kalau sudah mencuri seukuran berapa? 500 dinar. Ini tentu kebodohan dari Abu Al-A'la Al-Ma'ri. Ulama mengatakan, "Lamma kanat aminah saminah, falamma khanat hanat." Tangan ini ya, ketika tangan ini tangan yang baik, mahal itu. Di saat ada orang ya mempermainkan tangan orang benar memutusnya, ini mahal sekali nilainya. Namun ketika tangan ini digunakan untuk kejahatan, mencuri, rendah itu nilai dari tangan tadi. Jadi tatkala tangan itu tangan yang baik, lalu ada orang dia memutusnya tanpa hak, maka besar tebusan yang harus diberikan kepada orang tersebut. Namun ketika tangan ini tangan yang jelek, usil, mengambil harta orang, ya mencuri harta orang, seperempat dinar saja sudah dipotong tangannya. Seperempat dinar itu kurang lebih 1 gram lebih sedikit. Karena 1 dinar itu 4 gram seperempat. 4 gram seperempat itu 1 dinar. Jadi kalau seperempat dinar berarti 1 gram lebih sedikit. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ujian yang menimpa umat ini adalah silih bergantinya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Terlebih fitnah di tengah-tengah ad-da'wah yang memang itu semua adalah ujian. Dan yang namanya fitnah di tengah-tengah dakwah ini akan terus berganti sampai pada apa yang Allah kehendaki. Di mana seorang akan merasakan suatu saat ketika dia menghadapi fitnah terasa berat, tapi fitnah tadi akan selesai. Kemudian akan datang fitnah yang lebih besar dari itu. Menfitnah yang telah lalu akan terasa ringan. Seorang mukmin yang baik jangan pernah merasa dirinya adalah pahlawan. Jangan merasa dirinya akan selamat dari fitnah dan godaan. Kalau dia selamat dari satu fitnah, belum tentu dia selamat pada fitnah berikutnya dan berikutnya. Maka apa yang Nabi alaihi assalatu wassalam panjatkan dari doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Inilah doa yang penting untuk kita panjatkan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita di setiap tasyahud akhir dalam salat kita untuk membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab jahannam dan dari siksa kubur dan dari fitnah di saat hidup dan fitnah di saat menghadapi kematian dan dari jeleknya fitnah al-masih ad-dajjal. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar kata fitnah. Lalu apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah dalam bahasa Arab beda dengan fitnah dengan bahasa Indonesia. Umumnya kata fitnah dalam bahasa Indonesia dipakai untuk maksud orang menuduh orang lain tanpa bukti, itu namanya fitnah. Di dalam bahasa Arab fitnah itu punya arti yang banyak. Di antara arti dari fitnah adalah al-ibtila, ujian, cobaan. Di antara arti dari fitnah adalah berselisihnya manusia dalam pendapat. Di antara arti dari fitnah adalah apa yang terjadi di tengah-tengah manusia dari pertikaian. Di antara arti dari fitnah adalah berselisihnya manusia dan tidak bersatunya mereka. Jadi fitnah itu punya arti yang banyak. Jadi antaranya tadi terjadinya hubungan yang tidak harmonis di tengah-tengah kaum muslimin. Adanya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Adanya pula perselisihan manusia dalam ya berpendapat dan yang lainnya dan lainnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim semestinya dia hidup di dunia ini di antara dua sayap. Sayap yang ada pada burung. Kalau hanya satu, burung tidak bisa terbang. Apalagi kalau tidak punya sayap. Sayap seorang mukmin itu sayap al-khauf dan sayap ar-raja. Dia senantiasa takut kepada Allah, khawatir kalau-kalau dia itu satu saat dia akan tergelincir. Suatu saat dia akan menyimpang. Namun di sisi lain dia banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang nabi yang menghancurkan berhala-berhala musyrikin. Namun dia sendiri yang khawatir kalau-kalau satu saat dia dan anak cucunya justru menyembah berhala. Ibrahim berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Sungguhnya fitnah akan menyimpangkan seorang dari al-haq. Yang namanya fitnah akan menyimpangkan seorang dari jalan kebenaran. Dan yang namanya fitnah akan terus ada. Menghadang manusia siang dan malam. Tiada yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat dari fitnah kecuali mereka-mereka yang selalu memohon kepada Allah, di samping juga mengetahui secara ilmu al-haq dari al-batil. Fitnah di tengah-tengah umat ini ibarat potongan malam. Kalau matahari tenggelam, bumi yang tadinya cerah terang berubah jadi gelap. Namun kalau itu baru tenggelam, belum gelap banget. Nanti satu jam lagi misalnya setelah itu, yang tadinya pepohonan kelihatan, yang tadinya jalan kelihatan, sudah gak kelihatan. Nanti kalau sudah malam sekali, sudah gelap sekali. Seperti itulah yang namanya fitnah. Seperti potongan-potongan malam. Jadi fitnah yang menimpa umat Islam dari waktu ke waktu, sebenarnya di antara faedahnya adalah agar hamba ini diuji. Siapakah orang yang dia tetap di atas jalur kebenaran dan siapa yang dia menyimpang. Dan tentunya karena fitnah terkadang samar, terkadang seorang tidak bisa membedakan. Kan ibarat potongan malam, kan sesuatu yang sangat samar sekali. Maka tadi butuhnya kita kepada memohon pada Allah Subhanahu wa taala serta bimbingan alul ilmi agar kita bisa mengetahui yang benar dari yang salah. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Di antara fitnah yang terjadi adalah fitnah ta'assub, fanatik kepada madhab atau person tertentu. Seorang mengeluh-elukan tokoh tertentu, seolah-olah dia nabi yang maksum, seolah-olah orang tersebut tidak tersentuh oleh kesalahan. Tentu ini adalah prinsip yang sangat batil, sikap yang sangat bertolak belakang dengan agama ini. Para pendahulu kita yang saleh, dengan segala ketakwaan dan ilmu yang mereka sandang, mereka tidak pernah mengajak pengikutnya untuk fanatik. Bahkan mereka melarang pengikutnya untuk fanatik. Bila mana mereka keliru, mereka siap untuk kemudian rujuk pada kebenaran. Inilah Imam Malik rahimahullah. Beliau ketika di majelis ditanya oleh sebagian jamaah, Imam Malik, bagaimana menurut Anda menselat-selati jari jemari kaki ketika wudu? Kata Imam Malik, laisa dzaka 'alan nas. Enggak perlu orang diperintahkan seperti itu. Karena menurut Imam Malik yang enggak ada dalilnya, jadi enggak perlu orang disuruh menselat-selati jari jemari kaki ketika wudu. Namun di majelis waktu itu ada seorang ahli hadis yang dia tahu, dia punya riwayat sampai kepada Nabi tentang sunnahnya menselat-selati jari jemari kaki ketika wudu. Orang ini pun menunggu sampai orang pada keluar, kemudian baru setelah itu datang kepada Imam Malik. Imam Malik, tadi Anda ketika ditanya tentang menselat-selati jari jemari kaki dalam wudu, Anda mengatakan enggak perlu. Tapi kalau menurut kami itu sunnah. Imam Malik, dari mana kamu mengatakan seperti itu? Kata orang ini, hadis yang kami dapatkan, kemudian sebutkan riwayat sampai kepada Nabi. Imam Malik pun mengatakan, baru kali ini saya dengar hadis ini. Namun Imam Malik mengakui terhadap ketidaktahuan terhadap hadis ini. Suatu saat ketika beliau ditanya tentang menselat-selati jari jemari kaki kita wudu, beliau pun memerintahkannya. Dan itu adalah sunnah. Ini orang yang besar. Orang yang mudah untuk rujuk pada kebenaran. Orang yang tidak takabur, merasa saya ini orang yang berilmu, kamu siapa? Imam Ahmad rahimahullah, dengan segala ilmu yang beliau miliki, di saat beliau difitnah oleh ahli bid'ah, kemudian beliau dipenjara. Di saat seperti itu, datang orang tak dikenal, memberikan nasihat kepada Imam Ahmad dengan mengatakan, ya Ahmad, innaka ra'idun nasil yaum, sungguhnya engkau adalah pimpinan manusia saat ini. Jangan sampai kamu membawa kesialan untuk umat ini. Kata Imam Ahmad, fakana mimma qawa azmi, sungguh nasihat orang ini di antara yang memperkuat tekad saya. Orang enggak dikenal. Imam Ahmad seorang imam yang besar. Imam Ahmad berterima kasih kepada orang ini. Ya subhanallah. Setinggi apapun ilmu seorang, jangan pernah dia menyombongkan dengan ilmunya. Sebanyak apapun pengikut seorang, jangan pernah dia merasa dirinya itu serba hebat. Salaf umat ini adalah contoh terbaik bagi kita. Dengan segala kemuliaan yang mereka sandang, namun mereka tawadu, rendah hati. Tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah merasa sayalah yang paling hebat, sayalah yang bisa mengatur kalian, kalian harus tunduk pada saya. Tidak ada. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam misalnya, Seorang Nabi yang tawadu, rendah hati sekali. Dan tidak ada dendam dalam hatinya. Nabi Yusuf yang disakiti oleh saudara-saudaranya sejak kecil. Dengan Nabi Yusuf dibuang oleh mereka. Sampai berpisah dengan keluarganya bertahun-tahun. Seorang anak yang sangat butuhkan belas kasih sayang. Ternyata karena kedengkian, anak ini dijauhkan dari keluarganya. Namun, siapa yang tahu nasib seorang? Orang yang dulu disakiti, ternyata kini menjadi orang yang hebat. Raja Mesir waktu itu mengangkat Yusuf alaihi salatu wassalam menjadi bendahara negara. Yang mengurusi tentang hasil-hasil bumi. Di saat paceklik waktu itu melanda berbagai negara. Mereka datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf yang dulu berapa puluh tahun yang lalu menyakitinya. Mereka tidak menyangka kalau Yusuf masih hidup. Andai kata hidup pun mungkin tidak menyangka kalau Yusuf akan menjadi orang hebat. Ya, Yusuf tahu ketika saudara-saudaranya datang. Namun mereka tidak tahu kalau itu Yusuf. Sampai kepada berapa kali pertemuan mereka curiga. Jangan-jangan ini Yusuf saudara kita yang dahulu kita sakiti. Mereka pun mengatakan, innaka anta Yusuf. Apa benar kamu itu Yusuf? Lihat, Yusuf yang waktu itu ya seorang menteri. Bahkan Raja Mesir tidaklah mengambil keputusan kecuali setelah berkonsultasi dengan Yusuf. Dengan rendah hati Yusuf mengatakan, ana Yusuf. Saya ini Yusuf. Yusuf tidak mengatakan, saya ini menteri. Saya ini ya orang dekatnya raja. Tidak. Ana Yusuf. Saya ini Yusuf. Ketika mereka mendengar seperti itu, mereka pun menyesal dan meminta maaf. Lagi-lagi Yusuf menampakkan jiwa kebesarannya dan jiwa ketawaduannya. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan untuk kalian setelah hari ini. Yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian. Tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir, keduanya berjalan di tengah-tengah kota. Sebagai tamu yang semestinya mereka itu dijamu. Namun tidak ada seorang pun yang menjamu mereka. Namun di saat mereka berdua melihat ada satu rumah yang hampir roboh, jiwa derma mereka tergerak untuk memperbaiki rumah tersebut. Tidak ada pada hati mereka, ngapain kami memperbaiki rumah mereka? Mereka tidak menjamu kita. Yang namanya Nabi tidak ada dendam. Demikian pula orang yang mengaku mengikuti Nabi pun tidak ada dendam. Yang ada adalah ketawaduan. Lihat Rasulullah SAW. Sejarah telah mengukir bagaimana hebatnya jiwa Nabi SAW. Mekah sebagai markas komando kaum musyrikin waktu itu. Yang darinya keluar berbagai macam keputusan konyol ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah SAW memasukinya? Apakah dengan membusungkan dada? Yang ada adalah kendali kendaraan beliau menyentuh dagunya. Di saat mereka-mereka yang dulu menyakiti Nabi bertekuk lutut, menyerah apapun yang akan Nabi lakukan, mereka gak akan bisa lari. Rasul pun mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum, kira-kira apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka pun memelas. Mereka mengatakan, akhun karim, mabnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia, putra saudara kami yang mulia. Rasul pun memaafkan mereka. Kalau bertahun-tahun mereka ini menyakiti Nabi, Nabi dengan besar hati, Nabi memaafkan mereka dengan mengatakan, idhabu fa'antumuttulako. Pergilah kalian-kalian bebas. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adanya fitnah mengagung-agungkan seorang, melulukan seorang, ini sangat berbahaya. Selama nyawa masih dikandung badan, tidak akan ada jaminan orang itu akan selalu baik. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Mengkana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa dari kalian ingin mencari figur, ingin menjadikan seorang sebagai teladan, teladanilah orang-orang yang sudah mati. Yani orang yang sudah mati di atas Islam, orang yang sudah meninggal di atas istiqomahan. Jadi maksud mereka adalah para sahabat Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, "Di annal hayya la tu'manu 'alil fitnah." Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Berapa banyak orang yang dulunya dia baik sekarang jelek? Orang yang dulunya dia mengajarkan kebaikan kepada kita, sekarang mengajarkan kejelekan. Orang yang dulu kita elu-elukan, kita banggakan, kita dengarkan nasihatnya, sekarang justru dia menjadi orang pecundang. Menjadi orang yang suka menyakiti saudara-saudaranya. Betapa hidup ini terus berubah dari waktu ke waktu. Kalau kita memfigurkan seorang di dunia ini, orang yang masih hidup, kita akan kecewa. Karena orang yang masih hidup tidak ada jaminan dia istiqomah. Namun kalau kita mengidolakan orang yang sudah meninggal di atas istiqomah, kita memfigurkan orang yang mereka meninggal di atas hadatin, jadi para sahabat Nabi dan orang-orang saleh terdahulu, maka mereka telah meninggal insyaallah ta'ala di atas kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fanatik kepada seorang menutupi jalan pikirannya sehat. Apapun kejelekan orang yang dia fanatiki tidak akan dilihat. Seperti kata penyair, "Wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun." Mata orang yang sudah kadung cinta dengan sesuatu, mata orang sudah terlanjur senang dengan sesuatu, dia tidak akan bisa melihat aib atau cacat sedikit pun ya terhadap yang dia cintai. Dahulu dikatakan, "Hubbuka syai yu'mi wa yusim." Cintanya kamu pada sesuatu menjadikan kamu itu tuli, menjadikan kamu buta. Apapun nasihat tidak akan mempan, karena apa? Kamu sudah kadung cinta. Orang dahulu mengatakan, ya bila cinta telah melekat, tai kucing rasa coklat. Repot kan? Ya, repot sekali seperti itu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di antara fitnah yang terjadi pula di tengah-tengah umat, adanya orang yang dia suka kepada popularitas. Terlebih orang yang merasa dia sudah punya pengikut yang banyak. Ya. Kemudian suatu saat pengikutnya kok pada lari darinya. Bukannya introspeksi, malah nyalah-nyalahkan orang lain. Apa ini? Harusnya orang introspeksi. Rasulullah SAW Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi langfaddu min haulik." Kalau seandainya engkau ya Rasul seorang yang jelek ucapannya, kaku hatinya, maka para sahabat akan lari darimu. Namun kenyataannya, adakah sahabat Nabi yang jauh dari Nabi? Tidak ada. Bahkan mereka selalu merindukan dan merindukan Nabi. Sahabat Abu Hurairah misalnya mengatakan, "Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi." Saya kalau melihatmu ya Rasul, tentram jiwa ini. Sahabat Anas bin Malik membantu Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi meninggal, dia selalu bermimpi setiap malam bertemu dengan Nabi, dan setiap bangun dia menangis. Menangis. Tidak ada sahabat yang ingin jauh dari Nabi. Sampai pun Hudzafah, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, ketika ditangkap oleh pasukan Romawi dan dibawa di hadapan Raja Romawi. Raja Romawi tahu bahwa ini adalah sahabat Muhammad. Orang ini, yaitu Abdullah bin Hudzafah, pun dikatakan kepadanya oleh Raja Romawi, "Maukah Anda bergabung dengan kami? Masuk ke dalam agama kami. Nanti kami akan memberikan kepada Anda sebagian kekuasaan kami, dan Anda akan kami nikahkan dengan putri kami." Bayangkan, dapat putri raja, dapat apa namanya kekuasaan. Syaratnya, pisah dengan Muhammad. Kata dia, "Kalaulah penduduk bumi ini mengumpulkan harta, kemudian diberi kepada saya, untuk saya berpisah dengan Muhammad, tidak akan mungkin saya terima." Bingung ini raja. Bagaimana cara meluluhkan hati orang ini? Ketika dengan iming-iming tidak mempan, menggunakan trik yang lain, mengancam. Sang raja pun meminta kepada tukang panahnya, ya, juru panahnya, untuk mengikat orang ini, sahabat ini, di pohon korma atau di pohon. Kemudian para pemanah disuruh melentarkan panah sebelah kanan dan kiri telinganya. Jangan dikenakan. Agar dia murtad. Ternyata itu pun tidak. Ya, tidak mempan. Bingung sang raja. Sang raja pun meminta untuk diambilkan penggorengan yang sangat besar. Dituangkan padanya minyak, kemudian dipanaskan. Kemudian tawanan-tawanan muslimin sebagainya, ketika minyak ini mendidih, dimasukkan ke situ, langsung meninggal. Sahabat Abdullah bin Hudzafah pun meneteskan air mata. Sang raja pun berharap, akhirnya dia menangis karena takut. Kata Abdullah bin Hudzafah, "Kamu kira saya takut mati? Bahkan saya menangis kalau itu saya yang digoreng oleh kamu." Bingung raja ini menghadapi orang yang orang cari mati, ya. Maka sang raja pun mengatakan, "Sudah, kalau kamu mau mencium jidat saya, mau mencium jidat saya, kamu saya bebaskan." Kata sahabat Abdullah, "Saya mau mencium jidat kamu, asalkan teman-teman saya yang kamu tawan juga kamu bebaskan." Kata raja, "Iya, mencium kan bukan menyembah kan? Mencium bukan menyembah." Diciumnya jidat raja itu, kemudian dia dan teman-temannya yang ditawan dari kaum muslimin dibebaskan. Sepulang dari Romawi, sahabat Umar mendengar kisah ini, dia bangga dengan pasukannya. Dia pun ingin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah Zahmini. Dia pun mengatakan, "Semua kalian berhak untuk mencium jidat Abdullah bin Hudzafah Zahmini. Dan sayalah orang yang pertama mencium jidatnya." Ya, coba perhatikan apa ucapan Abdullah bin Hudzafah. Di saat pertama dia diiming-imingi harta, diiming-imingi jabatan kedudukan, bahkan akan dinikahkan dengan putri raja. Kata dia, "Kalaulah seluruh harta manusia dikumpulkan, diberikan kepada saya, kemudian saya berpisah dengan Muhammad, tidak akan saya terima." Cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan mereka betah. Sehingga ketika misalnya ada seorang, dia merasa dulunya punya pengikut, kemudian kok pengikutnya pada lari, maka hendaknya introspeksi. Ada apa? Nah, seperti itu. Jangan kemudian nyalah-nyalahkan orang. Lebih baik orang itu introspeksi diri, mengakui dirinya banyak kelemahan, itu luar biasa. Nabi Ibrahim dengan segala kemuliaannya, beliau pun orang yang tawadu. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail diperintahkan oleh Allah untuk membangun tempat yang termulia di muka bumi, yaitu Ka'bah, tempat ibadah yang termulia, yaitu Ka'bah Musyarrafah, Ibrahim dan Ismail berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Wahai Allah, terimalah amal kami. Mereka takut, mereka khawatir bila amal yang besar ini ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara fitnah yang mendera umat ini dan menjadikan fitnah terus berkepanjangan adalah karena adanya sifat hubbul zuhur, ingin selalu tampil di permukaan, superior, ingin tetap diakui bahwa dia orang yang super, orang yang hebat. Yang seperti ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai ketawaduan. Adalah Al-Hasan Al-Basri, seorang alim besar, ketika ada orang memanggilnya, ya alim, ya faqih, wahai orang yang alim, ditegur orang itu oleh Al-Hasan Basri, kamu tahu enggak orang alim itu kayak apa? Artinya, dia merasa dirinya tidak pantas untuk dikatakan orang yang alim. Kata Al-Hasan Al-Basri, innamal alim alladhi yakhshallah. Orang yang alim adalah orang yang dia punya rasa takut pada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang dikatakan alim adalah orang yang takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah hanyalah orang-orang yang alim tentang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada beberapa hal yang semestinya seorang jalani di saat terjadi fitnah di tengah-tengah umat. Terjadinya keretakan di tengah-tengah umat. Karena seorang muslim dalam keadaan apapun dia tidak keluar dari aturan agama. Bila berkata-kata, baik tutur katanya. Bila bersikap pun benar sikapnya. Di antaranya adalah selalu berkata yang jujur dan tidak malu untuk mengatakan salah ketika salah. Dan ini sikap yang terpuji, yang pelakunya akan mendapat pujian dari masyarakat, bahwa bukan seorang ingin menonjolkan dirinya, namun yang ada adalah kejujuran dan kebaikan yang dia sari. Kemudian diantaranya juga hindarkan kedustaan, hindarkan juga menuduh orang tanpa bukti yang benar. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam pertemuan akbar yang dihadiri oleh ratusan ribu manusia ketika haji wada, beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram untuk kalian lukai. Darah orang tidak boleh kita alirkan tanpa hak. Harta orang tidak boleh kita rampas tanpa hak. Kehormatan orang, kehormatan di sini letak di celanya atau di pujinya seorang. Menjatuhkan kedudukan orang tanpa hak ini suatu kejahatan. Adanya framing bahwa fulan ini ya seperti ini. Tentunya ya seperti itu. Tanpa hak berarti telah menjatuhkan ya kehormatan orang lain. Hati-hati. Dahulu dikatakan kama tadi nutudan. Seperti itu Anda berbuat, seperti itu pula Anda akan dibalas. Orang yang suka menyakiti perasaan saudaranya tanpa hak, sesaat akan dibalas. Karena memang tidak ada dosa yang lebih disegerakan hukuman oleh Allah di dunia. Di samping Allah juga akan simpankan di akhirat nanti lebih daripada dosa al-baghyu wa qati'atur rahim, dosa berbuat aniaya terhadap orang lain, dan dosa memutuskan tali silaturahmi. Seorang mukmin akan menjaga kejujuran. Seorang mukmin dia akan menjauh daripada kedustaan. Karena kedustaan adalah sifatnya kaum musyrikin. Bahkan dahulu sebagian kaum musyrikin pun mereka malu kalau mereka berkata yang dusta. Terlebih seorang muslim, terlebih seorang yang mengaku sunni salafi, terlebih seorang yang itu ditokohkan, tentu hendaklah dia berhati-hati dalam mengucap. Asy-Syaikh Rabi mengatakan, "Wa wallahi la an akhirra minas sama'i lal ardi ahwanu alayya min an akdiba 'ala Allah wa 'ala al-muslim." Sungguh demi Allah, kalau saya jatuh dari atas ke tanah, lebih ringan bagi saya daripada saya berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama seorang muslim. Menuduh-nuduh orang tanpa bukti yang benar, ini kedustaan yang luar biasa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab ketika terjadi perselisihan adalah kita mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan untuk diri kita. Kita menghendaki keselamatan untuk saudara kita sebagaimana kita pun menghendaki keselamatan untuk diri kita. Kemudian di antara adab seorang mukmin di saat terjadi fitnah adalah siap untuk kembali kepada al-haq dan tidak menyombongkan diri. Tawadhu, rendah hati, tidak menyombongkan, karena orang yang rendah hati akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keikhlasan dan ketulusan dalam bersikap dan berbuat. Karena orang yang tulus akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak tulus, maka umat pun digerakkan untuk benci kepadanya. Saya tutup terkait dengan ini dengan kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ketika ada seorang yang dia dahulu selalu sholat di saf awal. Di saf awal, namun selesai dari sholat, setiap dia keluar sholat, dia merasa masyarakat itu ada sinis kepadanya. Merasa masyarakat kok kayak tidak bersahabat dengannya. Karena tujuan orang ini awalnya adalah ingin dipuji oleh manusia. Justru Allah balikkan hati orang untuk tidak memujinya. Kemudian setelah kurang lebih 6 bulan, dia terus kondisi seperti itu. Kemudian dia merubah niatnya. Saya akan terus di saf awal, tapi niatan saya lillahi ta'ala. Orang memuji, orang benci, enggak peduli. Subhanallah, ketika orang ini merubah niatnya lillahi ta'ala, karena hati itu di tangan Allah SWT, Allah bolak-balikkan hati. Yang tadinya membenci bisa mencintai. Yang tadinya mencintai bisa membenci. Ketika orang ini tulus kepada Allah SWT, yang dulunya orang itu sinis kepadanya, sekarang ketika dia keluar masjid, selalu orang hormat kepadanya. Ketulusan kepada Allah SWT, penghambaan kepada Allah yang setulus-tulusnya menjadikan sebab seorang itu dicintai oleh manusia. Tidak usah orang berkuar-kuar, saya punya ini dan punya itu, agar orang mencintainya, agar orang menghormatinya. Tampakkan dirimu bahwa kamu orang yang ikhlas kepada Allah. Tampakkan dirimu bahwa kamu orang yang cinta pada kaum muslimin. Orang hebat tidak perlu dia unjuk gigi. Orang hebat tidak perlu dia kemudian mendeklarasikan saya hebat, karena umatlah yang akan menilai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbagai macam fitnah yang menimpa manusia, dari fitnah yang itu menyenangkan atau fitnah yang ujian yang itu sifatnya hal yang menyenangkan dan ujian yang sifatnya tidak menyenangkan. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang lemah, jangan pernah kita merasa bahwa iman kita bisa untuk membawa kita dari aman dari fitnah. Kita selalu memohon kepada Allah seperti yang Nabi ajarkan, agar kita dilindungi dari segala fitnah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pelindungan kepada kita dari fitnah yang menyesatkan, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan agama ini sehingga kita diberkahi hidupnya di dunia wal akhirah. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.